Sekarang jamak taksir. Jamak taksir itu madalla ala aktsar min itslaini, yang menunjukkan arti lebih daripada dua. Yang menunjukkan arti lebih daripada dua. Itu jamak taksir. Berarti sama definisinya, sama mirip dengan jamak mudzakkar salim dan juga jamak muannats salim, sama. Bedanya di sini bitaghyiri sighati mufradihi, dengan diubah sighah mufradnya, baik secara lafaz kelihatan atau takdiran kira-kira. Jadi kalau jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim itu yaitu ditambahkan, dia jamak tapi bentuk mufradnya tidak berubah, tetap sama. Paham? Muslimun mufrad dijamakkan muslimuna, enggak berubah. Tapi kalau jamak taksir, dia bentuk mufradnya berubah. Kitabun menjadi kutubun. Baik ada yang ditambah atau dikurang. Jadi tetap menunjukkan arti di atas dua, lebih daripada dua, tentunya dengan perubahan sighah mufrad. Ufrodnya baik secara lafzi atau takdir. Takdir itu dikira-kira ada perubahan di sini. Contoh, wahwa kismani. Jamak taksir ini terbagi lagi menjadi dua. Ada namanya jamak kilah. Loh, sudah jamak kok kilah? Jamak itu banyak, kilah kok sedikit. Nah, itu bagaimana? Maksudnya di sini jamak kilah itu adalah jamak taksir yang dalla ala salasatin ila asyar, yang menunjukkan arti 3 sampai 10. Jamak taksir yang menunjukkan arti 3 sampai 10 itu namanya jamak qillah. Tapi kalau 10 ke atas, 11, 12, 13 sampai seterusnya, dia jamak taksir, maka itu namanya jamak kasroh. Paham? Namanya jamak kasroh. Itu jamak qillah. Wa auzanu, kalau jamak qillah ini gampang. Sedikit saja dia. Wazan-wazannya arba'atun, ada empat. Yang pertama af'ilatun. Yang kedua af'ul. Af'ilatun, af'ulun. Yang ketiga fi'latun. Yang keempat af'alun. Yang keempat af'alun. Contoh yang pertama af'ilatun aslihatun. Pedang-pedang, senjata-senjata. Contoh yang kedua, af'ulun, aflus, duit-duit. Mufradnya fulus, berubah. Mufradnya fulus, ketika di jamak taksir jadi aflus. Jadi berubah. Ada di dalwa itu nama Habib, namanya Habib Aples. Habib duit. Sering kesini kan, cucunya, anaknya Habib Husain. Aples. Ini asalnya dari sini. Kamu, keren namanya. Artinya duit. Lalu fitsiatun, sama dari asal kata fata, dijamak taksirkan. Lalu afrasun, jamak dari farasun, kuda. Afalun, afrasun, itu contoh yang keempat. Adapun jamak kasro, kalau jamak kasro, wahuwa madalla ala ma fawqal asyara. Jadi 10 ke atas, yang menunjukkan arti lebih daripada 10. Ini banyak. Walahu auzanun katsira. Kalau jamak kasra ini banyak, dia enggak ada ketentuan. Bebas dia. Malah Imam Malik menyebutkan ada dari 32 wazan lebih. 32 wazan lebih. Yang apa namanya? Wazan-wazan jamak taksir. Kalau di sini disebutkan sedikit saja. Ya. Kalau di sini yang disebutkan sedikit saja. Padahal di dalam Alfiya Ibn Malik disebutkan ada 32. Mungkin bisa lebih. Al-madaru fiha ala naql. Sumber daripada jamak kasro, jamak taksir yang jamak kasro adalah naql, nukil. Kita enggak bisa menentukan sendiri wazan-wazannya, enggak bisa. Beda kalau yang kila, wazannya cuma 4, gampang. Beda kalau jamak mudzakkar salim. Cukup tambah waw nun, ya nun, selesai. Beda kalau jamak mu'anat salim. Tinggal ditambah alif dengan tak, selesai. Tapi kalau jamak taksir yang jamak kasro, tidak bisa. Dia harus kita dengar dari orang Arab sendiri. Namanya menukil. Contohnya, ghurfatun. Ghurfatun itu enggak bisa di jamak mu'anat salim kan. Maka kita jamak taksir. Banyak ghurfatun ini. Di sini ada berapa kamar? banyak kan kamar kan? Maka tinggal dibilang ghuraf. Jamaknya ghurfatun, ghurafun. Faham? Kamar-kamar. Kitabun, kutubun. Ya. Hudatin. Jamak daripada hadin. Hadi, hudat. Saharoh, penyihir. Jamaknya dari kalimat sahir. Paham? Sahir. Rukain. Orang yang ahli ruku, ahli sujud, ahli sholat. Ahli sholat itu rukka. Makanya kalau habis sholat, mau sholat sunnah, biasanya imam bilang begini, irka'u. Maksudnya suruh sholat. Bukan suruh ruku, bukan. Karena ruku itu hanya identitas sholat. Hanya ruku saja. Kalau sujud, masih ada sujud yang lain. Misalnya sujud syukur, sujud tilawah. Tapi kalau ruku, hanya sholat saja. Maridun marbo. Maridun marbo. Marid sakit. Marbo orang yang sakit. Bidun telur. Humrun kemerah-merahan. Uzzal. Uzzal tak tahu nanti. Dari kalimat azilun. Jibalun. Jabalun. Jibalun. Jibalun gunung. Kulubun. Jamak daripada kol. Kubun. Ghilmanun. Anak kecil. Jamak daripada gulamun. Ghilmanun gulamun. Gulamun mufradnya, ghilman itu adalah jamaknya. Atqiya, orang-orang yang bertakwa. Dari mufrad taqin. Taqin, at-taqi. Makanya ada nama Ustadz Hanan at-taqi. Pernah dengar? Nah, at-taqi itu adalah yang bertakwa. Jamaknya atqiya. Asyidda, asyidda'u 'alal kuffar. Jamak daripada kalimat syadid. Qudban, qudban itu tawil, panjang. Mufradnya qadibun. Qadibun qudban. Qiradatun daripada kirit. Apa? Monyet. Paham ya? Nah, itu jadi tidak tentu dia. Ada yang wazan fu'al, ada yang wazan fi'al, ada yang wazan fu'alun. Jadi kalau jamak taksir yang kasrah itu tidak ada ketentuannya sama sekali. Wa minhu sighatu muntahal jumu'. Di antara jamak taksir ada namanya jamak apa sighah muntahal jumu'. Maksudnya apa? Dia ini jamaknya jamak gitu loh. Muntaha itu finish, akhir jumu' jamak. Jadi jamak dijamakkan lagi. Habis itu enggak ada lagi jamak setelah itu. Wahya apa itu sighah muntahal jumu'? Wahya kullu jam'in, setiap jamak ba'da alifi taksirihi, setelah alif taksir, setelah alif taksirnya, taksir itu jamak taksir yang memecah mufradnya itu. Kalau memecah rumah tangga namanya pelakor. Perebut laki orang. Kalau pemecah mufrad namanya taksir. Harfani au salasatun. Jadi setelah alif taksirnya itu, setelah alif jamak taksir itu ada dua huruf atau tiga huruf, wasatuha sakinun yang tengah-tengahnya sukun, harokatnya mati. Fal awalu yang pertama fawailun. Setelah alif ada dua huruf, ain dan lam, tengah-tengahnya mati. Tengah-tengahnya apa? Ya alif itu mati. Oh, yang tengah-tengah itu yang tiga ya. Yang tiga huruf setelah alif, tengah-tengahnya mati. Kalau dua, gak ada yang mati. Jawahir, jauharun. Jauhar itu mutiara. Jawahir dijamakkan lagi. Mutiara-mutiara yang banyak. Itu namanya jawa. Jawahir. Pakai sirah muntahal. Kawahil. Kuhlun itu capek. Kuhalun sangat capek. Kawahir betul-betul capek di badan. Nah, faham? Sangat capek. Kawahil. Hawa'id. Jawarin. Tetangga-tetangga jawarin. Hawa'id. Ha'id, ha'id, ha'idnya ha'id. Jadi ha'idnya 15 hari, 20 hari, 1 bulan ha'id. Akhirnya laki yang gigit lio. Mau datang. Masih ha'id bang. Padahal istihadho. Mau datang. Masih ha'id bang. Lama bener ya kau ha'id. Udah tak tahan dah nih. Mau kasih mana? Kan gitu. Ah, makanya suami itu Susahnya jadi suami itu gitu. Kalau istrinya haid, maka lakinya juga ikut haid. Tidak bisa main, cari yang baru. Makanya disebut perempuan itu adalah separuh jiwaku. Separuh jiwa. Man tazawwaja faqad akmala nisfa dinihi. Barang siapa yang menikah, maka dia sudah sempurna separuh jiwanya. Jadi jiwa kamu ini masih separuh. Melayang-layang separuhnya. Siapa separuhnya lagi? Nah, jodohmu. Nanti kalau sudah nikah, abang, Bang Fahmi, izin keluar ya bang. Jangan lama-lama ya separuh jiwaku. Apa kata anak muda zaman now? So sweet, sir. Jangan lama-lama ya separuh jiwaku. Kenapa bang? Kalau kamu lama, takut aku mencari separuh jiwa yang lain. Hawaid, haid. Laki-laki itu harus paham ilmu haid. Jadi kalau istrinya itu bingung, tinggal nanya suaminya. Ini suami enggak paham. Kok itu enggak belajar haid? Saya enggak haid, ngapain enggak belajar? Ya kamu enggak haid, istri kamu yang haid. Istri saya ya kati dia lah haid, yang haid dia. Nanti kalau dia mau bertanya, ya dia tinggal tanya sama ustaz. Anu, jangan tanya sama saya. Akhirnya tanya sama ustaz, jatuh cinta sama ustaznya. Ternyata pinteran ustaz pada laki aku. Laki aku tuh bodoh bale pekak gitu. Akhirnya jadilah pelakor sang ustaz ini. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang zaman pelakor, perebut laki orang. Perebut istri orang lah ya. Apa bahasanya? Kalau pelakor perebut laki. Peristro ya, perebut istri orang. Nah begitulah pokoknya. Fa ghawasin, ghawasin, tukang sogok, penyogok. Fa'ail kasahaib, bintang-bintang atau awan-awan. Fa'ailun, setelah alif masih ada dua huruf, hamzah dan juga lam. Rasail, jamak daripada risalah, surat-surat. Rasail jamaknya. Sahaif, daripada suhuf, lembaran lembah. Amair, daripada umur. Umur-umur. Itu yang kedua. Fa'al. Yang ketiga, fa'alil. Jadi sirot yang ketiga dari sirot muntal jumu adalah fa'alil. Seperti ja'afir, jamak daripada ja'far. Banyak ja'far di sini namanya. Ja'afir jadi jamaknya. Safarid dari safar jalun. Kok lamnya hilang Habib? Nah, itu nanti ada di bab i'lal. Saharin. Saharin ini daripada sahrun. Apa sahrun lupa? Ya, sahrun. Saharin nanti lihat di kamus. Tidak sempat anak mutola. Tadi malam baru pulang tadi malam dari Batam. Batam. Maaf, ya itu yang ketiga. Yang keempat, mafail. Batam itu enak kotanya. Batam. Bentar lagi ke Singapura. Dekat kan Singapura, Malaysia. Masajid. Masajid itu jamak daripada masjid. Sirah muntahal jumu. Masajid. Ini yang ketiga. Wasani yang itu yang pertama ya. Itu macam yang pertama. Jadi macam pertama yang dua huruf setelah A. Alif ada tiga, ada fawail, fa'ail, sama fa'alil, mafail empat berarti, dan mafa'fail itu yang setelah alif ada dua. Wasani sari adut yang setelah alif ada tiga huruf yang mana tengah-tengahnya sukun. Paham? Ada berapa wazan dia? Yang pertama fa'alilun, jadi setelah alif ada tiga, lam, ya dan lam. Contohnya kirtosun korotis, kertas-kertas. Kirtosun, korotis, kertas-kertas. Arajinun, jamak daripada urjun. Urjun itu apa? Tepung gak salah ya? Lupa ya. Urjun, arajin. Yang kedua, apa itu? Fa'aliyun. Fa'aliyun. Jadi, ya-nya dua, tengah-tengahnya mati. sehingga disukunkan kepada ya berikutnya. Contohnya kursiyun karasi. Kursiyun karasi. Itu sigha muntahajun. Baradiyun burdah. Baradiyun jamak daripada bur, selendang-selendang hijau yang banyak. Burda itu namanya artinya selendang hijau. Mafailun masabih daripada misbah lampu. Mafailun. Fawail seperti qawadis jamak daripada kalimat qadusun. Qadus itu apa? Tidak tahu. Qadus nanti lihat di kamus. Qadusun. Lalu berikutnya qawanin. Jamak daripada qanun. Qawanin kalau itu sigha mutarjimah. Qawarir sama. Qawanin qawarir artinya sama. Ya. Wa yuhzafu minal ismi ma yukhillu bi sighatil jam'i. Maka dihapuslah isim daripada isim tersebut apa yang sekira-kiranya tidak memenuhi sigha jamak. Jadi kalau kita kepengen buat jamak isim, maka jika tidak muat maka bagian daripada isim itu harus dihapus. Sawa'un kana aslian am zaidan. Entah dia itu asli atau sekedar tambahan. Contohnya safar jalun. Safar jalun itu kepanjangan. Ketika mau dijamakkan menjadi sigot mafa apa? Mafailun. Yes. Mana tadi? Safarij ya. Mafailun. Maka enggak bisa safarijilun. Kan enggak bisa. Maka lamnya dibuang. Jadi safarij itu saja. Safarij lamnya dibuang. Istada'a. Istada'a itu ada alif layyinah setelahnya, maka dibuang ketika mau dijamakkan. Mustada'in. Safarij mada'in. Itu sudah disebutkan. Wa dan boleh juga wa yajuzu an tu'awidha 'ala al-mahdzuf ya an qabla al-akhir. Boleh juga diganti daripada yang dihapus, lamnya dihapus itu diganti menjadi ya sebelum akhirnya. Jadi ditambah ya. Contohnya safarijun. Jadi boleh safarijun, boleh safarijun. Paham? Jelas gak nih? Boleh safarijun, safarijun. Kalau safarijun, jadi sebelum jim ditambahkan huruf ya. Tidak boleh safarijilun, jelek dia. Atau madaiyun. Jadi aslinya mada'i. Ditambah ya. Jadi ditasdidkan ya. Ya mada'iyun. Fahim tum? At-tasghir. Wallahu ta'ala a'lam. Bissawab.